Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan akhwat azakumullah. Alhamdulillah hari ini tanggal 2 Dzulqa'dah 1443 Hijriah atau tanggal 2 Juni 2022 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan ini adalah pertemuan yang 118. PDF-nya ada di halaman 236. Itu bisa di download di bit.ly/akidahussunnahwaljamaah.pdf. Nah, dan semoga Allah Azza Jal menjadikan pertemuan kita ini kita diberikan keberkahan ilmu dan istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Sekaligus semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab. Nah, masih tema sebelumnya tentang hullah dan mahabbah. Karena di situ penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh bin Rahimahullah masih berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza Jalla. Nah, terakhir kemarin kita membahas tentang hadis ini. Hadis yang begitu masyhur. Dan ini pas sekali, ya pas sekali dengan kedatangan beliau. Allahumma barik. Ahlan wa sahlan. Pak Zulman. Jadi kemarin kita membahas tentang ya, hadis ini yang terakhir. Nabi SAW bersabda, syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek kalian adalah orang yang umurnya panjang dan jelek amalannya. Namun di sini penjelasan yang kemarin kita bahas, ya. Ini kaitannya dengan ya, karena dari awalnya itu penjelasannya adalah khairun nasi man tala umruhu wa husnu amaluhu. Sebaliknya, Syekh menjelaskan bagian akhir dari hadis ini. Ini hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi di Kitab Zuhud, nomor hadisnya 2330. Namun di sini di awal hadisnya itu lafadznya adalah awalnya ini dari pertanyaan. Anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khairun? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khairun? Siapakah orang yang paling baik? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang umurnya panjang dan amalannya baik? Dan amalnya baik. Qala fa ayyun nasi syarrun? Kemudian ada sahabat yang bertanya tadi, siapakah orang yang paling jelek? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Ya. Siapakah orang yang paling jelek? Kemudian Nabi SAW menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan jelek amalannya. Semoga Allah Azza Jal menjauhkan kita dari amalan jelek. Ya, umur kita enggak ada yang tahu. Tapi sebagian dari bapak-bapak kita yang kajian di sini juga sudah Allah memberikan panjang. Dan semoga Allah Azza Jal memberikan dalam umur yang panjang itu kebarokahan dan kebaikan. Nah, oleh karena itu di sini ketika dijelaskan, ya, jadi ketika husnul amal ma'atul umur min al umur allati yughbatu 'alayha sahibuha bi'aksi su'il amal ma'atul umur fa yamimma yusta'adu minhu. Baiknya amalan yang disertai dengan panjangnya umur adalah perkara-perkara yang itu sangat banyak diirikan oleh orang. Jadi kalau misalnya teman-temannya Pak Zul akan bertanya, kok masih awet muda? Umur 70 masih awet muda, Allah mubarik. Ya. Tapi kenapa mereka tidak bertanya tentang kondisi, ya, kondisi tentang umur 70 masih diberikan kesehatan, masih bisa untuk ibadah, sholat 5 waktu di masjid, berjamaah, masih bisa memberikan ini, memberikan itu untuk orang lain, kebaikan-kebaikan. Ya, salam ahlan. Maka di situ itu yang terkadang diirikan oleh banyak orang. Mungkin sebagian dari teman-temannya Pak Zul sekarang sudah banyak yang sakit-sakitan, yang tidak bisa ini, bisa itu. Tapi begitu kita melihat kontekstual itu, ini adalah perkara-perkara yang panjang umur, baik amalannya, itu sangat diirikan oleh banyak orang. Sangat. Nah, sebaliknya, orang yang panjang umur tapi perbuatannya jelek, maka itu adalah apa yang kita itu berlindung diri dari hal tersebut. Nah, aku bisa sehat, aku bisa sehat. Aku naik maring, aku nyetir meneh. Itu sampai seperti itu. Keinginan. Keinginan orang-orang ingin sembuh. Ketika sudah sepuh, ingin sembuh, ingin melakukan ini, melakukan itu. Ya, sama. Ketika Ramadan, bapak itu sampai punya azam. Pokoknya aku Ramadan kudu sehat. Orang gak kursi roda, gak pakai kursi roda. Tapi alhamdulillah Allah Azza wa Jalla masih memberikan ujian. Ya, walaupun tahassun sudah jauh lebih membaik. Tapi dari situ ana banyak belajar melihat orang tua. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan mereka kebaikan dan mendapatkan husnul khatimah. Ya, kalau misalnya orang mendoakan husnul khatimah itu bukan mendoakan cepat mati, salah di situ. Karena mati itu kapan saja, di mana saja, bukan masalah kontekstualnya. Oh, berarti anak-anaknya seperti ustadz itu mendoain orang tuanya cepat mati gitu? Bukan seperti itu. Justru kita tugas kita sebagai anak yang ingin berbakti kepada orang tua adalah menjadikan mereka bisa mudah untuk mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Nah, kita lanjutkan di sini. Jadi dalam hadis ini yang mengabarkan ini adalah sahabat Abu Bakrah. Dan Abu Bakrah itu punya anak perempuan namanya Kaisah. Kayak inilah yang anak ambil menjadi anak pertama anak. Kaisah binti Abi Bakrah. Akhadat al-hadis anil hijama, ya, min abiha. Jadi Kaisah binti Abi Bakrah itu mengambil hadis tentang bekam dari bapaknya. Makanya dulu ketika anak menamakan Kaisah, kemudian register ke Kementerian Dalam Negeri UAE, itu diomongin, dicerewetin. Kenapa namanya bukan Maryam, Aisyah, Zainab? Kenapa Kaisah? Ada ismu qarib. Kemudian anak sebutkan hadis itu, kemudian mereka terdiam. Gak bisa, mbak. Nah, maka ini bagian dari apa, mas? Berapa banyak dari kita itu diberikan umur panjang tapi tidak mengetahui dari awal halal. Dari mudanya enggak tahu kalau memang mau umur panjang. Ya, enggak ada orang yang tahu nanti umurmu sampai berapa, enggak tahu. Makanya kenapa Nabi SAW itu menjelaskan tentang apa, Mas? Menjelaskan tentang afala nataqilu ya Rasulullah? Ya, tidakkah kita itu boleh berpangku tangan? Semuanya itu sudah takdirkan. Nah, Nabi SAW menjawab apa? I'malu faqulun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah. Yang dituntut dari kita itu bukan untuk mengetahui takdir, karena takdir tidak mungkin diketahui. Dia mau umur panjang, mau berbuat baik, mau berbuat buruk, enggak ada yang tahu. Tapi yang dituntut dari kita adalah beramal. I'malu faqulun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah, karena segala, ya, setiap kita, maksudnya itu adalah diberikan kemudahan untuk melakukan amalan-amalan. Sekarang Allah Azza wa Jalla memudahkan anak duduk di sini mengajar antum, bukan berarti anak lebih pintar dari antum. Ya, justru di sini kita belajar bersama. Kita mengkaji bersama. Namun di sini Allah takdirkan hari ini kita semua duduk di majlis ini. Takdir itu hanya bisa diketahui setelah terjadi. Maka ada orang-orang yang senantiasa merasa berat hidupnya karena sering mendahulukan atau mendahului takdir dengan bon sangkaannya. Nanti jangan-jangan ini kayak Milan, jangan-jangan semuanya jangan, akhirnya jangannya wayu, ya, kecut, ya, jangannya kecut, jangannya bau, artinya lauk. Jangan itu kalau bahasa Jawa adalah lauk. Nah, wal insanul mu'min. Ini juga termasuk bagian dari menyebutkan sesuatu yang jelek terlebih dahulu dari yang baik. Ya, dari Syekh menjelaskan tentang kenapa kata-kata syarrukum man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu. Ya, karena di sini tentang apa? Wa rubbama yakunu al-mautu khairan lahu wa kam faqam min insanin yakunu baqa'uhu 'ala al-hayati syarran. Nah, ini biar antum lebih kompleks. Ya, ketika kita tentang ini awalnya kita berbicara tentang apa tahu? Innallahu yuhibbul muqsitin. Allah Azza wa Jalla itu mencintai orang-orang yang adil. Dan di sini Syekh mengambil kata-kata muqsit, yuhibbul muqsitin, kata-kata hub tentang cinta, mahabbah, kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Ya. Dan di situ ada hullah, maka ada khalil, khalilullah, ada khalilullah. Dan khalil ini hanya untuk Nabi SAW dan Nabi Ibrahim, tidak bisa dijadikan yang lainnya. Ya, kayak istri antum itu bukan khalil, itu bukan istri, istri bukan istri itu bukan khalil. Ya, kalau misalnya seorang perempuan namanya Khalilah, gimana Ustaz? Khalilah. Ya, mahbubah maksudnya, yang dicintai. Kalau nama enggak ada masalah. Nama enggak ada masalah. Tapi mengambil nama-nama yang lainnya lebih asal. Nah, kita lanjutkan. Nah, dari sifat cinta diturunkan ke masalah dolim kepada diri, kemudian juga tabarruk. Orang yang bertabarruk, berdonasi, donasi organ, organ dan donasi ginjal, itu gak boleh, itu dolim kepada dirinya sendiri. Nah, balik kepada pertanyaan donasi darah, apakah boleh? Ya, kalau donasi darah tidak ada masalah, karena dia saling memperbaharui. Yang menjadi masalah ketika tidak memperbaharui. Nah, makanya di sini innal insana ma'murun bil adl. Anda bisa jelaskan apakah Syekh di sini dari penjelasan dari cinta kepada keadilan, kemudian ke donor darah, donor ginjal, itu menjadikan beliau itu sudah melaju kemana-mana, atau pembahasannya tidak runtut? Sabar mas, yang tidak runtut itu adalah akalnya jenengan, ya, antara akalnya kita. Ketika kita mengatakan pada ustadz kita, kepada syekh kita, dengan mengatakan ustadz kok pembawaannya enggak runtut, ya, syekh kok pembawaannya enggak runtut, dari kecintaan, innallahu yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah azza wajalla mencintai orang-orang yang adil, kemudian lari ke pembahasan cinta, lari pembahasan ke donor ginjal, donor darah, ini kemudian masuk ke pembahasan tentang syarrukum man tala umruhu wa sa'amaluhu, sejelek-jelek kalian adalah orang yang umurnya paling panjang dan jelek amalannya. Nah, kalau antum bayangkan, di situ pembahasannya bukan masalah nyambung dan enggak nyambung, runtut dan enggak runtut, semuanya ilmu itu, Mas. Maka hormatilah ilmu, jangan kemudian menjajing, menghakimi dengan hanya sekedar karena otak kita terbatas atau pemahaman kita masih terbatas. Ya, ketika kita berkaitan dengan ulama itu membahasnya panjang lebar. Makanya kalau misalnya dikatakan antum mengatakan seperti itu karena antum kurang dolan, dolan dengan kitab-kitab para ulama, dolan dengan menghadiri majelis-majelis ilmu para ulama. Ya, sehingga kalau misalnya kemudian antum itu menghadiri kajian-kajiannya easy listening, ya, mudah untuk didengar, itu akan berbeda. Ya, kajiannya apa? Kajian tematik, kajian ini, itu easy listening dan itu nggak salah, sah-sah saja, nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika antum itu, ketika disodorkan untuk bisa upgrade, nggak mau. Untuk meningkatkan ilmu, nggak mau. Itu semoga kita dijauhkan dari sikap yang seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Wal insanul mu'min idan taqala minad dunya laisa yantaqilu ila darin aswa bal yantaqil, ya, bal yantaqilu ila darin, ya, khairin min darihi. Walidzalika nad'u lil mayyit wa nahnu nusalli alayhi wa naqulu Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa rubama yahsulu 'inda hadha alladhi usiba bi maradin fi kulliyatihi min al-inabati ila Allahi wa ruju' ilayhi wa talaqi al-mauta bi istihdadin tamin wa hadha, ya, afyadu bi kathirin min an tabqa hayatu ayyaman thumma yamutu. Antum lihat di sini tentang hikmah di sini. Paragraf ini penting. Paragraf ini penting. Wal insan mukmin, seorang yang mukmin, idan taqala minad dunya, apabila itu dia berpindah dari dunia. Maksudnya apa? Meninggal, Mas. Ya. Kayak misalnya ada orang mengatakan qad in taqala ar-rajul ila rahmatillah, misalnya telah berpulang ke kasih sayang Allah aja. Dari siapa dia mengatakan ila rahmatillah, menetapkan bahwasanya dia akan berpaling dengan kasih sayang Allah aja. Ya, kalau dikasih, kalau diadab gimana, Mas? Ya, itu juga perkataan, kata-kata yin itu tidak bolehkan. Tapi yang dibolehkan adalah semoga. Ya, semoga Allah Azza Jalla itu menjadikan kepulangan dia ke akhirat itu adalah kepulangan yang Allah berikan kasih sayang. Nah, makanya di situ idan taqala minad dunya, kalau dia sudah berpindah dari dunia, artinya meninggal, ya. Laisa yantaqilu ila darin aswa. Dia tidak berpindah ke negeri yang lebih jelek lagi. Enggak. Ya, Pak Mas. Nah, itu ditulis apa itu? Hah? Yang sama, Aywa. Itu yang bermain Ahrizal. Ya, belajar menerjemah. Gak ada masalah. Ya, jazakallah khairan. Ya, gak apa-apa, Mas. Tenang aja, Mas. Ya, salah, wajar. Sekarang semuanya belajar. Ahlan wa sahla. Salam warahmatullah. Suwe tenan. Salam bahar. Kenal enggak sama beliau? Nah, nanti kenalan. Di ospek lagi boleh beliau. Ahlan wa sahla. Ya, jadi dia ya, atau sambil ngoreksi ya kalau ada yang salah. Ana tidak menyalahkan Ahrizal dengan membuat itu, justru ana juga senang ketika antum juga berusaha untuk apa? Ada keinginan agar kajian kita ini bisa bermanfaat lebih banyak lagi. Dan semoga Allah Azza Jalla memberikan kita istiqomah. Ya. Jadi wal insanul mu'min, seorang ya, idan taqala minad dunya, kalau dia itu sudah pindah dari dunia, maksudnya sudah meninggal, laisa yantaqilu ila darin aswa'a. Bukan berarti dia itu pindah ke negeri yang lebih jelek lagi. Bal, namun yantaqilu ila darin khairin min darihi. Namun dia itu pindah ke negeri yang jauh lebih baik dari negerinya dia. Walidzalika, oleh karena itu, nad'u lil mayyit, kita itu mendoakan kebaikan kepada mayyit. Ya, ingat ada da'a ala, ada da'ali. Ya. Maksudnya nad'u lil mayyit itu artinya mendoakan kebaikan kepada mayyit, wa nahnu nusalli alaihi, dan kita itu sedang salat kepadanya. Artinya salat mayyit, salat jenazah maksudnya. Wa naqulu, kita katakan doa ini, Allahumma abdilhu daran khairan min darihi. Ya Allah, Allahumma abdilhu, gantilah dia daran, negeri, khairan, lebih baik, min dari, dari negerinya. Paham gak sini? Nah, warubama yahsulu inda hada alladhi usiba mimaradin fil kulyatihi minal inabati ilallahi waruju ilahi. Dan terkadang bisa jadi ketika hal ini terjadi bagi orang yang ditimpa musibah dengan rasa sakit, bimaradin fi kulyatihi, di dalam apa, ginjalnya dia, itu apa, ketika dia sakit dia itu ada minal inabati ilallahi, perasaan ingin kembali kepada Allah azza wajalla. Ya, rasa ingin kembali kepada Allah azza wajalla. Warruju ilaihi, dan rujuk maksudnya di sini balik lagi, sama. Mak, bedanya inabah di sini kembali dengan tobat. Rujuk kembali kepada taat. Ya. Ada yang menjelaskan bahasanya inabah itu artinya rujuk, ya. Rujuk bimakna laisa bidzatihi, kembalinya adalah semangatnya dia untuk taat kepada Allah azza wajalla. Sedangkan rujuk di sini adalah rujuk dia menjadikan ketaatannya, ya, itu semuanya dikembalikan pada Allah azza wajalla. Ya, ada yang menjelaskan seperti itu. Wa talaqqil mauta, dan dia itu akan menjumpai kematian, bisti'dadin tamin, dengan persiapan yang sempurna. Ya, sekarang kalau tanya, ada dari antum yang siap mati besok, Mas? Siap enggak? Enggak ada yang berani mengatakan siap, Ustadz, enggak ada. Ana sendiri kalau ditanya, belum ada apa-apanya, belum ada bekal. Belum banyak yang bisa disampaikan. Enggak ada bekal. Masih cupleng, ya. Masih sangat sedikit, bahkan minus, bukan bekal lagi, minus. Nah, salah sama oke. Nah, jadi kalau orang diberikan sakit sebelum meninggal, itu pada dasarnya untuk mengembalikan dia, bahwasanya detik-detiknya, umurnya dia ini sudah, rezekinya sudah Allah cukupi. Balik lagi keinginan untuk menjadi takwa, keinginan untuk apalah dari dunia ini sekedar mampir ngombe. Ya. Jadi dunia ini tidak lain adalah hanya sekedar ya nunggu. Antum akan bisa merasakan ketika antum itu ini sekarang, antum tidak akan bisa merasakan banyak hal yang seperti ini, Mas. Tapi antum akan bisa merasakan ketika antum mulai dari orang-orang yang Allah antum cintai itu ada yang meninggal. Tahu-tahu ada yang meninggal, tahu-tahu ada yang meninggal. Itu sedih hati kita. Tapi terkadang pun ketika kesedihan itu sudah hilang, sudah Allah lupakan, balik lagi kita ke maksiat yang awal, maksiat yang awal, seperti itu. Makanya, kenapa tidak ada orang di dunia ini yang sehatnya 100% gak pernah sakit? Pasti, ketika orang itu di puncak-puncaknya kesehatan, Allah berikan sakit. Biar apa? Tobat lagi, Mas. Sehat lagi, maksiat lagi. Kasih sakit lagi. Tobat lagi, Mas. Ya, itu bagian dari bagaimana Allah Azza wa Jalla mencintai hamba-hambanya. Jadi jangan sampai ketika kita itu ditimpa rasa sakit, kita itu mengeluh. Karena dengan mengeluh itu bisa jadi itu menghancurkan dan merusak kesabaran kita untuk meminta pahala yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kayak Pak Nawaw dan yang lainnya yang sekarang terjun ke bagian-bagian terapi itu, ketika terapi dibesarkan hatinya orang itu agar kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tobat, Mas. Nek wis ngene iki wis tobat, Mas. Kalau sudah sakit seperti ini harusnya tobat. Jangan ulangi yang jelek-jeleknya dulu. Allah itu cinta sama jenengan karena bisa jadi dengan sebab sakit yang seperti ini Allah berikan penghapusan dosa masa lalu. Ya enggak ada orang yang tahu tentang masa lalu kita kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, kita lanjutkan, Mas. Nah, jadi ketika antum itu bisa lihat ketika antum itu berdoa, mendoakan jenazah kepada yang sudah meninggal, mengatakan Allahumma abdil hu daran khairan min dari. Itu menunjukkan bahwasanya dar negeri kita, negeri dunia ini enggak akan selama-lamanya kita pegang. Kita akan kelak akan balik lagi, berpulang. Ya. Nah, ini wahada afyadu bikathirin min an tabqa hayatuhu ayyaman tsumma yamutu. Dan ini lebih bermanfaat dengan banyak sekali ya, daripada apa? Tetap hidup dan hari-harinya ya, hayatu an tabqa hayatu, dia tetap hidup ayyaman, hari demi hari, tsumma yamutu, kemudian mati. Maksudnya apa, Mas? Tanpa ada persiapan. Karena orang sakit itu dia mempersiapkan diri. Oh, saya sudah sakit. Bisa jadi dengan sakit ini kemudian Allah Azza Jal akan mengambil nyawa. Sehingga apa, Mas? Persiapan dulu. Paham sama sih, Mas? Jadi kita bisa katakan apa? Orang ya. Orang yang menderita sakit dan kemudian meninggal itu pada hakikatnya Allah memberikan peluang untuk rujuk kembali memikirkan hidupnya yang tinggal sebentar. Dan ini adalah nikmat yang besar. Karena bisa menjadi bekal persiapan yang sempurna sebelum kematian menjemput. Ya. Jadi semoga Allah Azza itu menjadikan di ya saudara kita, teman-teman kita, bapak ibu kita, ketika memang mereka menderita sakit, itu dengan sakitnya itu mereka bisa mengambil faedah untuk tobat kepada Allah Azza wa Jalla, memperbaiki apa yang kurang dan seterusnya. Nah, dan ini bagian dari kecintaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya. Dan ini adalah nikmat yang besar karena bisa menjadi bekal persiapan yang sempurna sebelum kematian menjemput. Karena apa? Ada orang yang enggak sakit enggak apa-apa. Tahu-tahu pergi ke diskotik, mati di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Azza wa Jalla itu menjauhkan kita dari seperti itu. Ada orang yang main bola, mati di lapangan, Mas. Dia sedang main bola. Ya, ninggalin sholat, ninggalin apa macam-macam. Tetap masih bergelimang dosa dan maksiat. Nah, itu bagian dari apa? Kecintaan Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang begitu besar. Ya. Allahumma sta'an. Itu kalau ada bunyi yang seperti itu, HP itu sebenarnya bunyinya khas, Mas. Ring biasa saja. Jangan dipakai dengan lagu-lagu. Dan itu sangat mengganggu ketika sholat. Ya, seolah-olah syaitan itu masuk memberikan was-was dengan sebab bunyi-bunyi yang seperti itu. Assalamualaikum. Ya, gantilah ringtone itu dengan ringtone cuman kring-kring-kring-kring itu aja, selesai, Mas. Apa yang Anda harapkan dari ringtone yang ada musik dan seterusnya? Apa itu? Tidak ada manfaatnya. Lanjut, Mas. Ya. Walihada lamma ja'a malakul mauti ila Musa alaihissalam liyakbidha ruhahu, ya, latomahu Musa. Ya. Ada yang keluar sebentar. Hatta faqa'a anhu aynahu. Hatta faqa'a aynahu. Faraja'a malakul mauti ila Allahi faqala. Arsaltani ya Rabbi ila rajulin la yuridul maut. Allahu Akbar. Qala Allah azza wa jalla murhu an yada'a yadahu 'alal jildi thawrin. Allahu. Walau min sinin biqadri ma tahta yadihi min hadhihi sya'rati wa hiya katiratun. 'Ala annana la na'lamu an kayfiyati yadi Musa 'alaihis salam. Hal hiya kabiratun أو صغيرة لكن لا شك أنها أكبر من يد الإنسان الآن لأن الخلق يتناقص حتى وصل إلى هذه الأمة ثم إن الثورة تختلف بالنسبة لطيران بالنسبة لرصف الشعر كما تختلف رؤوس بني آدم والمهم أنها ستكون كثيرة قال موسى ثم ماذا قال ثم الموت قال فمن الآن لأن عمرك ولو طال فكأنما تلبث ساعة من نهار والآن مثلا نحن متفاوتون في الأعمار الكثير منا والقليل كل الماضي سواء كأنه لم يكن فقال موسى عليه السلام فمن الآن ولكن أسأل ربي أن يكون موتي حول البلاد المقدسة فانتقل إلى هناك ومات هناك عند الكثيب الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لأريتكم قبره لكن الحمد لله أنه لا يعلم الآن بل wala yu'lamu qabru min kuburil anbiya'i sabiqin illa qabra Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hafidhahullahu subhanahu wa ta'ala fi hadzal makan. Nah, di sini dijelaskan tentang penjelasan kisahnya Nabi Musa. Kisah Nabi Musa ini adalah kisah yang ajib, yang sangat-sangat penuh dengan syarat dengan makna, syarat dengan fawaid. Nah, coba antum luangkan waktu, Mas. Kalau memang pas antum Sabtu Ahad atau Ahad pagi antum libur, kenapa antum tidak mengambil faedah dari kajian tafsir surat Al-Qasas? Ana banyak mengambil faedah, Mas, dari situ. Ya. Dan itu waktunya mudah. Ya. Tidak bukan waktu yang kemudian susah untuk diikuti. Nah, semoga Allah Azza Wajalla memudahkan antum semua untuk ikut kajian tersebut. Nah, jadi di sini kontekstualnya, ya, enam. Ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walihada lamma jaa'a malakul maut ila Musa, dan ketika malaikat maut itu datang kepada Nabi Musa. Liyakbidha ruhahu. Ya. Liyakbidha ruhahu. Ini maksudnya apa? Untuk mencabut nyawanya, ruhnya Nabi Musa. Ya. Kemudian di sini penjelasannya itu liyakbidha ruhahu. Latomahu Musa. Ya. Maksudnya di sini Nabi Musa itu ngiyel. Kalau bisa dikatakan penjelasannya para ulama itu ada keinginan Nabi Musa untuk memberikan alasan. Ya. Dan ada juga yang mengatakan liyak bidaruhahu latomahu Musa, menampar. Ya. Nabi Musa menamparnya. Nampar apa? Malaikat. Ajib kan? Hatta faqa'a 'ainahu. Ya. Itu sampai matanya itu luka. Ya. Sedangkan faqa'a maksudnya di sini memar. Ya. Bukan muntah ya. Itu taqoya'a. Faqa'a aynahu. Umar. Qaraja'a malakul mauti ilallahi. Kemudian malaikat maut tadi kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Balik lagi. Faqala arsaltani ya Rabbi ila rajulin la yuridul mauta. Engkau itu telah mengutusku, wahai Rabbku, kepada seorang yang tidak menginginkan kematian. Allahu Akbar. Jadi sosok Nabi Musa itu sosok kuat, Mas. Ya. Sosok yang kuat. Sosok yang dia itu ya, sosok nabi. Adzim. Qala Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Murhu an yadha'a yadahu 'ala jildi thawrin." Ya. Jadi di sini ketika jadi Allah Azza wa Jalla ketika la yuridul mauta, ya, kemudian malaikat tadi mengatakan apa? Allah Azza wa Jalla berfirman, murhu, perintahkan dia an yadha'a yadahu, untuk meletakkan tangannya ala jildi thawrin, meletakkan tangannya di atas jild, kulit thawrin, sapi jantan. Ya, sapinya sapi jantan. Ya. Kemudian walahu minas sinin biqadri ma tahta yadihi min hadhi sya'rati. Dan ini ya kontekstualnya walahu minas sinin, baginya dari sudah tahunan ini, biqadri dengan kadar ma tahta yadihi, apa yang ada di bawah tangannya, min hadhi sya'rati, dari bulu-bulu ini. Ya. Maksudnya apa, Mas? Bulunya itu, bulu sapi itu yang ditutup oleh tangannya, berarti itu berarti apa? Umur 1 tahun baginya. Diginiin. Ini bulunya itu tebal. Giniin. Ketika ini besek, ini bulu ini, Mas. Gini. Oh, setiap kali gini itu 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Kalau alam tentang skalanya gimana, kita enggak tanya seperti itu. Tentang kaifiatnya enggak tahu. Tapi yang jelas di situ setiap kali ya rambut ya, bulu maksudnya, bukan rambut, bulu. Bulu sapi itu ditutupi oleh tangannya Nabi Musa, berarti umurnya adalah umur 1 tahun baginya. Itu dalam penjelasan hadis yang lainnya. Nah. Kemudian wahya katsiratun, dan ini banyak sekali. Katsiratun. Ala annana la na'lamu an kaifiyati yadi Musa. Sedangkan kita tidak mengetahui tentang bagaimana tangannya Nabi Musa. Ya. Yang jelas bukan tangannya seperti Pak Risat. Enggak. Ya, sangat diragukan. Hal ya kabiratun, apakah itu besar au saghiratun atau kecil. Lakin la syakka annaha akbaru min yadil insan an. Namun tidak diragukan lagi bahwasanya tangan Nabi Musa itu jauh lebih besar daripada tangan manusia sekarang. Ya, tangan paling gede sekarang ini tangannya Rizal. Ya. Ada yang lebih gede? Ya. Lompat. Li'anna al-khalqa yatanaqasu, karena makhluk itu, ciptaan Allah Azza Jalla itu yatanaqasu, makin susut, Mas. Makin nyusut. Ya, makin nyusut. Hatta wasala ila hadil ummati, sampai kepada umat sekarang ini. Tsumma inna thawra takhtalifu, dan sedangkan sapi itu juga, sapi jantan itu berbeda-beda. Bini seperti lisiran, dibandingkan dengan sapi-sapi yang lainnya, jenis sapi yang lainnya lebih banyak lagi, banyak. Ada sapi-sapi yang bulunya itu, kalau antum lihat sapi kutub, Mas, pernah lihat? Kayak dolan, Mas, lihat YouTube. Ya, lihat Neo Geografi itu, ya. Net Geo. Ya. Itu dijelaskan tentang dokumentasi tentang apa, Mas? Sapi-sapi yang ada di kutub. Itu Masya Allah kulitnya ya, bagaimana Allah Azza Jalla itu menciptakan semuanya itu indah sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang kutub kasih bulu yang tebel-tebel, yang panas ya beda lagi ya. Binis berarti li rasfi syari, ini tentang kaitannya dengan kontekstual. Kalau misalnya dihitung tentang apa kadar ketebalan, apa ketebalan dari kulit itu beda ya. Jadi susunan ketebalan kulitnya itu bisa beda. Kama takhtalifu ru'us bani Adam, sebagaimana kepalanya manusia itu beda-beda. Kepalanya Pak Nowo ya dibandingkan dengan kepalanya Rizal ya, apalagi dibandingkan kepalanya Pak Risat, beda lagi. Nah. Wal muhim, yang penting di sini annaha satakunu katsiratan, ini banyak sekali. Qala Musa, tsumma madza, kemudian apa lagi? Qala tsummal maut, kemudian mati. Qala fa min al-an, apakah dari sekarang? Ya. Li'anna umruka walau tola faka'annama talabbasa sa'atan minan nahar, maka karena sesungguhnya umurmu itu meskipun panjang, tapi seolah-olah ini hanya sejenak saja ketika waktu siang hari. Ya, kalau bahasa saat minan nahar, mingsa sekejap dari malam dari siang hari. Wal ana masalan, sekarang nahnu mutafawituna fil a'mar. Kita itu berbeda-beda tentang umur nih. Ada umur Pak Zulmar 70, Allahumma barik. Ya. Umur Pak Risat juga 70. 71 ayo. Tambah 1 ya. Ya, tambah 1. Ya. Umur Pak Otomo 68 ya. Ya. Ya. Yang lain masih di bawahnya semua. Ya. Nah, ini berbeda-beda. Al-katsiru minna wal qalil. Ada yang banyak, ada yang kecil, ada yang sedikit maksudnya. Kullul madhi sawa'un. Yang telah berlalu itu sama saja. Wa ka'annahu lam yakun. Namun seolah-olah tidak terjadi. Artinya apa? Karena waktu itu umur manusia itu begitu cepat, itu seolah-olah dah iyo seperti itu. Faqala Musa, kemudian Nabi Musa mengatakan, "Faminal an walakin as'alu Rabbi an yakuna mauti haula biladil muqaddasati antaqala ila hunaka." Dan Nabi Musa ketika mengatakan, "Faminal an, maka dari sekarang nama aku memohon kepada Rabbku agar kematianku itu berada di negeri yang disucikan." Ya, bila di negeri yang muqaddasah, negeri yang disucikan. Pantakola ilahunaka. Kemudian beliau ya itu ya, pergi ke sana. Ya, artinya di sini pantakola ilahunaka artinya ke negeri akhirat. Ya. Wa mata hunaka inda kathibil ahmar. Ini nanti kita akan ini sebutannya ketika ini sampai selesai sekalian dan meninggal di sana di negeri yang disucikan tadi. Faqala Nabi SAW, dan Nabi SAW mengatakan la kuntu ya inda katibil ahmar, maksudnya di sini adalah dekat dengan katibil ahmar. Ini kaitannya dengan ada tumpukan pasir merah, maksudnya ada di dekat laut itu. Yang laut merah. Ya, dekat laut merah. Ya. Karena sebutannya disebutkan di sini tentang Kathibul Ahmar. Ya, Kathibul Ahmar itu artinya tumpukan ya. Tumpukan pasir merah. Ya. Tapi maksudnya di sini adalah di dekat laut merah. Ya. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau kuntu thamma la'araitukum qabrahu." Kalau aku itu menginginkan, tentunya aku akan lihatkan kepada kalian kuburannya. Lakinnal hamdulillah, namun segala puji bagi Allah, annahu la yu'lamul an. Tidak diketahui sekarang. Bal la yu'lamu qabra min kuburil anbiya sabiqin. Ya, dan tidak diketahui kubur dari kuburan para nabi sebelumnya. Illa kecuali qabra Rasulullah SAW. Kecuali kuburnya Rasulullah SAW. Hafidhahullah subhanahu wa ta'ala fi hadal makan. Allah Azza Jal itu menjaga kuburan Nabi SAW itu di negeri ini. Ya, maksudnya di Masjid Siti Nabawi. Nah. Walhasil insyaallah kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Yang jelas di sini mas, doa mas. Tidak ada yang mengetahui akhir kehidupan kita. Yang kita dituntut sekarang itu adalah beramal. Beramal, beramal. Berdoa, berdoa, berdoa. Jangan pernah mengatakan bahasanya, aku susuk mati, oh, tenang baik. Itu gak boleh seperti itu. Ya, tapi harus beramal. Ya, naktafi bihadil qudra, Allahumma sallallahu alaihi wa sallam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.